wajahnya, kulirik lagi dia. Semakin ku pandang wajahnya, semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda. Gayanya wajar mempesona, siapa dia? Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya, semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta,